Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Masih kita pada khutbah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sampai pada ucapan beliau, wattaqu wa tawaqqaw fa inna allaha qad bayyana lakum ma ahlaka bihi man kana qablakum wa ma naja bihi man naja qablakum qad bayyana lakum fi kitabihi halalahu wa haramahu. Dalam khutbahnya Abu Bakar Siddiq berkata, bertakwalah kepada Allah dan berhati-hatilah, karena sungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang umat sebelum kalian binasa karenanya. Menjelaskan apa yang umat terdahulu binasa karenanya. Apa diantaranya? Tanafus fi dunia. Di dalam kajian. Naam. Aqidah Shiratul Mustaqim. Mahuwa. Apa disebutnya dengan istilah? Masami'tu. Hah? Naam istimta' bikhalaqihim. Bersenang-senang, berfoya-foya dengan dunia. Sebagaimana dalam hadis, mal faqra akhsha 'alaikum. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Walakin akhsha an tufrad 'alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakakum kama ahlakahum. Aku tidak mengkhawatirkan kemiskinan atas kalian. Yang aku khawatirkan kalau dituangkan dunia, kemudian kalian berlomba-lomba dengannya sebagaimana umat terdahulu berlomba-lomba dengannya, kemudian kalian binasa sebagaimana umat terdahulu binasa. Berarti Nabi menjelaskan umat terdahulu binasa karena apa? Kemudian diperingatkan, hati-hati, ini telah membinasakan umat telah lalu. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian berlomba-lomba seperti mereka dulu, kemudian kalian binasa seperti mereka dulu binasa. Apalagi iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum al ghulu. Hati-hati kalian dari sikap ekstrim melampaui batas, karena sesungguhnya umat terdahulu binasa karena sifat ekstrim tersebut. Dan juga sama dijelaskan penyebab binasanya umat terdahulu. Ada lagi? Wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kanat fin nisa au halaka bani israil kana fin nisa au kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hati-hati dari fitnah dunia, hati-hati dari fitnah wanita. Karena sesungguhnya hancurnya bani Israil kanat fin nisa, dengan sebab fitnah perempuannya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min syarril fitnah. Qala wa man naja bihi man naja min qablikum. Dan juga sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang apa yang membuat umat terdahulu selamat. Yang berarti hendaklah kalian menjaga perkara tersebut yang telah menyelamatkan umat terdahulu. Apa diantaranya yang menyelamatkan? Ittiba'ur rusul, mengikuti para rasul. Allah sebutkan kebinasaan mereka karena menyelisih para rasul. Kadzdzabat tsamudul mursalin, kadzdzabat 'adun, kadzdzabat ila akhirnya. Mereka mendustakan Rasul, mereka mendustakan Rasul, mereka mendustakan Rasul. Apa akibatnya? فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ. Lihatlah bagaimana azabku, kata Allah. Lihatlah bagaimana peringatanku, ancamanku. Sehingga naja man naja bimana? بِاتِّبَاعِ الرُّسُلِ فَاتَّبِعُوا رَسُولَكُمْ رَحِمَكُمُ اللَّهُ. Maka ikutilah Nabi kalian, Rasul kalian, semoga Allah merahmati kalian. Qad bayyana lakum fi kitabihi halalahu wa haramahu. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga sudah dijelaskan di dalam kitabnya yang halalnya dan yang haramnya. Wa ma yajib minal a'mali wa ma yakrah, dan apa yang diwajibkan oleh Allah dan apa yang tidak disukai. Fa inni la alukum wa nafsi, karena sungguhnya aku tidak akan membiarkan kamu dan diriku. La alu, tidak kurang perhatian. La alukum artinya aku tidak kurang dalam mementingkan kalian dan mementingkan diriku untuk keselamatan. Wallahul musta'an. Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Wala quwata illa billah, enggak ada kekuatan daya upaya kecuali dengan Allah. Wa'lamu annakum ma akhlastum lillahi min a'malikum farabbukum ata'tum. Ketahuilah bahwa sungguhnya apa yang kalian ikhlaskan untuk Allah dari amalan-amalan kalian, farabbukum ata'tum, sesungguhnya kalian mentaati Rabb kalian sendiri, yang memelihara kalian, yang menciptakan kalian, yang memiliki kalian, yang memberikan seluruh apa yang dibutuhkan oleh kalian. Itu sangat wajar sekali. Kalau kalian mengikhlaskan untuk Allah satu amalan, maka itu sesungguhnya sesuatu yang engkau taati Rabb kalian sendiri. Rabb dari kata rububiyah, yang memelihara kalian, menjaga kalian, memberikan waktu siang dan malam, memberikan matahari dan bulan, yang menurunkan hujan, yang menurunkan semua apa yang kalian butuhkan dalam kehidupan. Maka itu sangat-sangat-sangat wajar. Memang sudah semestinya kalian beribadah pada Rabb kalian. Wa hadzukum hafiztum. Sesungguhnya itu bagian kalian sendiri yang kalian jaga. Wa tabattum, bagian kalian sendiri yang kalian ambil, bagian kalian sendiri yang kalian jaga, bagian kalian sendiri yang kalian akan nikmati nanti yaumul qiyamah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, Adam alaihi salam diciptakan di dalam jannah. Kemudian biqadarillah, dengan takdir Allah diturunkan ke dunia. Kemudian Allah memberikan syarat. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya. Barang siapa, kata Allah, nanti bisa jadi akan datang petunjuk hidayah. Siapa yang memegang hidayah, petunjuk, la yadhillu wa la yashqa, tidak akan sengsara dan tidak akan tersesat. Sedangkan mereka yang menyelisihinya akan sengsara. Maknanya siapa yang mengikuti hidayah kembali ke tempat asal kalian diciptakan, yaitu di dalam jannah. Maka ketika kalian taat, sesungguhnya kalian menjaga bagian kalian sendiri dalam jannah agar tidak hilang. Itu tempat kami. Tetapi ketika kalian menolak perintah Allah, menentang agama Allah, kesempatan kalian untuk kembali ke dalam jannah hilang. Berarti kalau kalian mengamalkan amalan-amalan yang ikhlas, fahadzukum hafidtum waqtabattum, itu bagian kalian sendiri yang kalian ambil. Itu adalah keuntungannya buat kalian sendiri. Wa ma tatawwa'tum bihi lidinikum faj'aluhu nawafil baina aydikum. Sedangkan apa yang sifatnya sukarela di sisi kalian, maka jadikanlah itu sebagai tambahan-tambahan pahala. Baik, yang wajib-wajibnya yang kalian kerjakan itu memang sudah semestinya karena kalian beribadah pada Rabb kalian sendiri yang memelihara kalian. Kalaupun engkau beramal dengan ikhlas, masya Allah, maka sesungguhnya itu hanya kalian mengambil bagian kalian sendiri. Apakah Allah berhajat pada ibadah manusia? Oh, berhajat, butuh. Cuma sengaja saya hindari kalimat butuh, karena kadang-kadang orang Malaysia mendengar kalimat butuh di Malaysia jelek sekali. Maka saya katakan berhajat. Apakah Allah berhajat pada ibadah kalian? Ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Itu jawabannya. Aku tidak butuh kalian, kata Allah. Tidak butuh kalian memberi makan aku. Tidak butuh kalian memberi rezeki padaku. Sesungguhnya Allah Razzaq dzul quwwatil matin. Kalau Allah dalam keadaan maha kuasa, maha tinggi kekuasaannya, seluruh kalian, manusia dan jin seluruhnya, beribadah pada Allah, tidak bertambah sedikit pun kekuasaan Allah. Sebaliknya kalian semua kufur, manusia dan jinnya, min awalihim ila akhirihim, dari awal mereka sampai akhir mereka, semuanya kufur, semuanya ingkar, semuanya kafir. Apakah berkurang kekuasaan Allah? Hah? Apakah berkurang kekuasaan Allah? Tidak berkurang sedikit pun. Tetap maha kuasa. Berarti siapa yang butuh ibadah tadi? Innaha lakum uhsiha lakum, dalam hadis qudsi. Sesungguhnya amalan-amalan tadi buat kalian, aku hitung buat kalian. Ini amalan-amalan kalian dan ini pahalanya. Uhsiha lakum, aku yang menghitung, kata Allah, tapi untuk kalian. Masa ada orang yang bakhil pada dirinya sendiri? Illa ghairu aqil. Tidak mungkin ada seorang yang bakhil terhadap dirinya sendiri kecuali kalau tidak berakal, alias majnun. Dia beramal untuk dirinya enggak mau, biar saya sengsara saja di neraka. Jahil, majnun. Wassalamu ala afiyah. Kembali kepada kitab. Kalaupun kalian mengerjakan yang sukarela, yang mustahabbat, masnunat, faj'aluhu nawafil baina aydikum, maka itu sebagai tambahan-tambahan pahala buat kalian. Tastawfu li salafikum wa tu'tu jirayatikum hina faqartum wa hajatukum ilaiha. Hina faqrikum wa hajatikum ilaiha. Itu adalah nawafil ketaatan atau tambahan-tambahan pahala yang akan dilengkapi atau melengkapi apa yang di belakang kalian. Wa tu'tu jirayatikum, dan akan diberikan sebagai penyempurna apa yang mengalir di belakang kalian. Ada pahala yang jariah tapi kurang sempurna. Ada sholat tapi kurang lengkap, kurang sempurna. Ada ibadah wajib puasa kurang sempurna. Dari mana dilengkapi? Nah, dari nawafil. Sebagaimana dalam hadis Abu Dawud, dalam hadis Qudsi. Enggak ada yang paling aku cintai, kata Allah, melainkan maftaradtuhu alaikum. Apa yang aku wajibkan atas kalian, itu yang aku cintai. Dan Allah akan cinta pada seorang hamba yang mengerjakan kewajiban-kewajibannya, kemudian menambahnya dengan yang sunnah-sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian pula dalam hadis lain disebutkan, hitung salat hambaku, dihitung. In kanat tamah kutibat tamah. Kalau sempurna, dicatat sempurna. Wa inna qusa, kalau ternyata kurang, Allah akan tanyakan pada malaikatnya dan Allah maha tahu. Halahu minan nawafil, apakah dia punya nawafil? Punya, kata para malaikat tadi. Lengkapi yang kurang dari yang wajib tadi, dari sunnah-sunnahnya. Maka sholat yang wajib kurang sempurna akan dilengkapi dengan sholat-sholat sunnah. Puasa yang wajib kurang sempurna akan dilengkapi dengan puasa-puasa sunnah. Wahakadha barakallahu fikum. Begitu dihisabnya yaumul qiyamah. Sehingga pahala kalian yang masya Allah harusnya mengalir deras sebagai amalan jariah, tetapi ada kekurangan-kekurangan padanya. sehingga tidak bisa mengalir dengan baik. Ternyata hamba tadi punya pahala-pahala yang sunnah, maka dilengkapi. Maka dilengkapi. Hina faqrikum wa hajatikum ilaiha, ketika kalian berhajat, ketika kalian dalam keadaan faqr, kurang. Faqr dalam artian faqrul amal atau faqrul kekurangan, dalam artian kekurangan pahala. Dilihat tidak sempurna, maka itu hajatnya. Tsumma tafakkaru ibadallah fi ikhwanikum wa sahabatikum. Kemudian berfikirlah wahai hamba-hamba Allah tentang saudara-saudara kalian dan sahabat-sahabat kalian. Alladzina madau, yang mereka sudah lebih dulu. Qad waradu ala maqaddamu alaih, mereka semua sudah masuk pada apa yang mereka telah usahakan sendiri. Dipahami bahasanya? Masya Allah. Qaddamu adalah apa yang mereka upayakan dari amalan-amalan saleh atau amalan-amalan taleh, amalan baik atau amalan jelek, ketaatan atau kemaksiatan, itu semua maqaddamu. Wa waradu adalah memasuki. Waradu ala maqaddamu alaih, mereka semua sudah lebih dulu dari kita, berarti mereka sudah memasuki apa yang mereka sendiri upayakan di dunia. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Upayanya baik, sudah masuk ke tempat yang baik. Usahanya jelek, sudah masuk ke tempat yang jelek. Artinya sudah wafat. Ini bahasa akan sering kalian dapati dalam ucapan para ulama. Qad madau madau ila maqaddamu. Qad waradu ila maqaddamu. Mereka sudah kembali pada apa yang mereka telah usahakan sendiri. Maksudnya sudah meninggal. Yang berarti sudah menghadapi balasan dari Allah Ta'ala, paling tidak di kuburnya. In khairan, kalau khairan, dia akan masuk ke tempat yang baik karena amalannya baik. Seakan-akan masuknya ke amalannya sendiri. Ini makna kalimat waradu ala maqaddamu alaihi. Mereka telah masuk pada apa yang telah mereka usahakan. Wa halu fi syaqa'i was sa'ada fi ma ba'dal maut. Yani mereka telah mendapatkan apakah syaqa' atau sa'adah, apakah kesengsaraan atau kebahagiaan. Fi ma ba'dal maut, pada apa yang setelah mati. Baik, pikirkanlah apa jadinya mereka, orang-orang kafir yang telah mati. Bagaimana dikuburnya mereka? Dan bagaimana nikmatnya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in yang hidup dalam ketaatan dan jihad fi sabilillah? Bagaimana para ulama kiram, ahli tauhid was sunnah, biidznillah ta'ala, mereka sudah masuk ke dalam tempat yang baik. Madkhalan karima. Innallaha laysa lahu syarik. Sesungguhnya Allah tidak memiliki sekutu. Wa laysa bainahu wa baina ahadin min khalqihi nasabun yu'tihi bihi khaira. Allah tidak memiliki sekutu, dan tidak ada antara Allah dengan siapapun, seorang pun, satu makhluk pun, ahadun min khalqih, laisa bainahu wa baina ahadin min khalqih, enggak ada satu makhluk pun yang berkait dengan Allah SWT dalam artian nasab. Enggak ada yang nasabnya berhubungan dengan Allah. Oh, ini anaknya Allah, ini saudaranya Allah, ini istrinya Allah, oh, ini keluarganya Allah. Enggak ada. Semua makhluk, makhluk yang diciptakannya. Siapapun dia, setinggi apapun, semulia apapun, tetap makhluk yang diciptakan oleh Allah. Milik Allah, hamba Allah. Maka enggak ada satupun yang bisa yu'tihi bihi khaira, yang bisa diberi oleh Allah karena orang tadi, tidak ada. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan al-talabah, ikhwan al-tulab, para santri dan santriwati harus selalu ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala enggak ada satupun yang bisa dengan orang itu kamu diberi. Ya Allah, aku minta dengan nama si fulan, beri aku. Terus Allah khawatir, takut, ya udah saya kasih karena pakai nama si fulan. Enggak ada. Tidak dari malaikat, tidak dari manusia, tidak dari makhluk manapun, tidak dari kalangan jin apalagi yang lainnya. Itu makhluk-makhluk yang mulia adalah para malaikat. Kemudian manusia dan jin. Enggak ada yang kemudian bisa dijadikan sebagai sesuatu yang kamu berkata, ya Allah, aku minta dengan nama si fulan. Dan terus Allah kasih. Allah bebas memberi atau tidak memberi. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka satu-satu cara adalah meminta kepada Allah wahdahu la syarikalah. Minta hanya kepada Allah saja, tidak pada yang lain. Wala yusrif anhu su'an illa bi ta'atihi wa ittiba'i amrih. Demikian pula sebaliknya, tadi mengharapkan kebaikan. Demikian pula dalam menghindarkan kejelekan. Yusrif anhu su'an. Menghindarkan dari kejelekan atau memalingkan dari kejelekan. Itu pun tidak ada satu makhluk pun yang berkait nasab dengan Allah. Yang berkait nasab dengan Allah. Jangan seperti keyakinan Nasrani. Karena Isa adalah anak Allah, maka kata mereka, ya Allah, aku meminta dengan nama anakmu sendiri. Astagfirullah, astagfirullah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Besar sekali ucapan kufur dari mulut-mulut mereka. Allah laisa lahu syarik. Walam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak punya sekutu, tidak punya tandingan, tidak punya yang berkait bekerja sama dengannya, enggak ada. Bahkan tidak diperanakkan dan tidak beranak. Ini tidak memiliki bapak dan tidak memiliki anak. Dan lam yakun lahu kufuwan ahad, enggak ada yang sama dengannya sedikit pun. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka dikatakan tidak ada satu cara untuk bisa mendapatkan kebaikan atau terhindar dari kejelekan illa bi ta'atihi wa tiba'i amrih, kecuali dengan ketaatan kepada Allah dan mengikuti perintahnya, tidak lain. Fa innahu la khaira fi khairin ba'dahu an-nar wa la syarra fi syarrin ba'dahu al-jannah. Maka ada kebaikan. Fa innahu la khaira fi khairin ba'dahu an-nar. Enggak ada kebaikan pada kebaikan yang setelahnya neraka, enggak ada. Demikian pula sebaliknya, enggak ada kejelekan dalam kejelekan yang setelahnya adalah jannah. Aqulu qawli hadha, aku katakan ucapanku ini, wa astaghfirullah li wa lakum, wa sallu ala nabiyyikum, dan bersalawatlah kepada nabi kalian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian khutbah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa akhrajahu al-Hakim wal Baihaqi an Abdullah ibn Hukaim qala khatabana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu fahamidallah wa athna alaihi bima huwa lahu ahlun. Tsumma qala usikum bitaqwallah. Dikeluarkan oleh Imam Hakim dan juga Baihaqi dari Abdullah bin Hakim, beliau berkata, Abu Bakar berkhutbah di hadapan kami, beliau memuji Allah dan menyanjungnya dengan apa yang pantas baginya, kemudian berkata, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa pada Allah, wa antutannu alaihi bima huwa wa antutnu alaihi bima huwa lahu ahlun, dan agar kalian memujinya, menyanjungnya dengan apa yang pantas baginya. Wa antukhallitu ar-raghbah bir-rahbah, danlah hendaklah kalian menggabungkan antara rasa takut dan rasa harap. Ini menunjukkan bahwa sejak zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah sudah dijelaskan prinsip ahlu sunnah, yaitu antara takut dan harap, antara khaufun wa raja, antara raghbah dengan rahbah. Raghbah dengan ghain adalah harapan, rahbah dengan ha adalah rasa takut. Harus ada kedua-duanya pada seorang mukmin. Fa inna Allah ta'ala athna 'ala Zakaria wa ahli baitihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Zakaria dan keluarganya. Kata Allah, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka berlomba-lomba dalam kebaikan dan selalu menyeru kepada kami, raghaban wa rahaba, dengan rasa harap dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka kepadaku, kepada kami, kata Allah, khusyu'. Thumma alamu ibadallah annallaha qad irtahana bihaqqihi anfusakum wa akhadha 'ala dhalika mawathiqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah meminta jaminan dengan haknya pada diri-diri kalian. Kapan itu? Ketika calon-calon turunan anak Adam berada di punggung Adam, Allah kumpulkan mereka semua, calon-calon turunan Adam. Allah katakan pada mereka, alastu bi rabbikum, qalu bala, syahidna. Allah sudah ambil perjanjian, bahkan mereka sudah mempertaruhkan diri-diri mereka. Kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap jiwa dengan apa yang dia kerjakan, mereka rahina, bertanggung jawab, karena mereka mempertaruhkan diri mereka sendiri. Kalau mereka amalannya baik, mereka selamat. Tetapi kalau amalannya jelek, dalalah, menyimpang, maka mereka akan menjatuhkan diri mereka sendiri dalam gelombang api neraka. Na'udzubillahi minannar. Itu makna irtahana. Allah sudah mengambil perjanjian atas mereka. Wa akhadha 'ala dhalikum mawathiqakum aw mawathiqakum, dan Allah sudah mengambil atas kalian janji-janji kalian. Wa syara minkumul qalil al fani bil katsir al baqi. Allah sudah menawarkan pada kalian tawaran yang sangat menguntungkan. Apa itu? Tukar. Al-qalilil fani, yang sedikit dan fana. Mahara dunia, sedikit dan sebentar saja hilang, sirna, enggak akan lama. Ditukar oleh Allah bil katsiril baqi, diganti dengan yang banyak dan kekal, yaitu akhirat. Dunia dibandingkan dengan jannah enggak ada apa-apanya. La tusawi jannah ba'udah, atau tidak seimbang dengan setetes air pun dari jannah. Qatrah minal jannah, setetes dari surga mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Ikhwani fillah na'azakumullah, sekarang maukah para hamba ini mengorbankan dunianya untuk akhirat? Maukah mengorbankan yang qalilil fani dengan yang al-katsiril baqi? Kalau enggak mau, keterlaluan. Kenapa mempertahankan yang qalilil fani, sedikit dan mudah sirna? Enggak mau dikorbankan untuk mendapatkan al-katsiril baqi, banyak dan kekal. Wa hadza kitabullahi fikum, ini kitab Allah di tengah kalian. La yutfa nuruhu, yang enggak akan padam cahayanya. Wala tanqadi ajaibuhu, enggak akan habis kehebatan-kehebatannya. Fastadi'u binurih, maka hendaklah kalian mengambil cahaya, mengambil terang dari cahayanya. Wantasahu kitabahu, hendaklah kalian mengamalkan kitabnya. Wastadi'u minhu liyaumil dhulumah, ambillah cahaya Quran untuk nanti di masa kegelapan. Fa'innahu innama khalaqakum li'ibadatihi, yang demikian karena Allah hanya saja menciptakan kalian adalah untuk beribadah kepadanya. Wa wakkala bikum kiraman katibin, dan Allah sudah menugaskan untuk mengawasi kalian kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia, para pencatat-pencatat. Ya'maluna ma taf'alun, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kalian kerjakan. Thumma a'lamu ibadallah, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, innakum taghdun wa taruhun fi ajalin qad ghaiba ankum ilmuhu. Ketahuilah kalian ini wahai hamba-hamba Allah, taghduna wa taruhuna, kalian berangkat pagi pulang sore, itu adalah untuk satu ajal yang akan datang. Kalian berangkat pagi pulang sore, sehari demi sehari, itu mendekat menuju pada ajal kalian. Setiap saat semakin dekat ajal kalian. Qad ghayyaba ankum ilmuhu, dan telah tertutupi ilmunya. Artinya kalian enggak tahu kapan ajal kalian. Jangan berkata kami masih muda. Berapa banyak anak-anak muda mati, meninggal. Betapa banyak orang yang tidak sakit tiba-tiba wafat. Fa in istata'tum antan qadil ajala wa antum fi amalillahi faf'alu. Kalau kalian bisa, wahai hamba-hamba Allah, kalau kalian bisa untuk habisnya ajalmu ketika kamu sedang beramal soleh, kalau bisa kerjakan. Pas ketika ajal habis, kamu dalam keadaan sedang beribadah, sedang beramal soleh, bisa? Ya kita gak tahu ajal. Taib, kalau gak tahu ajalnya, berarti setiap hari harus beramal soleh. Setiap saat harus dalam keadaan baik, dalam keadaan saleh saleha, mukmin mukminah, dalam keadaan di atas sunnah, dalam keadaan di atas tauhid, di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika datang kapanpun ajal, kalian dalam keadaan baik, husnul khatimah. Mafhum? Itu yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. In istata'tum an tanqadi ajalukum wa anta fi amalin salih, faf'al, kerjakanlah. Fa in istata'tum an tanqadil ajala wa antum fi amalillah, faf'alu. Walan tastati'u dhalik, tapi itu tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Karena enggak tahu ajal. Kalau tahu hari Jumat saya akan wafat, maka hari Jumat itu kamu akan penuhi amalan saleh. Kamu dapat husnul khatimah. Kalau bisa, kerjakanlah. Ketika ajal datang, kamu beramal soleh. Tapi dari mana kita tahu ajal itu akan datang? Lan tastati'u dhalik illa bi'idnillah. Maka sabiqu fi ajalikum qabla an tanqadi. Berarti kalian harus mengejar ajal-ajal kalian dengan amal soleh. Kalau datang besok, kamu amalkan amal soleh besok. Oh mungkin lusa, kerjakan lagi. Terus beramal soleh sepanjang waktu. Ini sabaqa al-ajal, kamu mendahului ajal, sehingga ketika datang ajal kamu sudah beramal saleh. Jangan menunggu nanti saja, kalau saya sudah tua, saya taubat, saya akan menjadi orang yang baik. Ternyata umurnya tidak sampai tua. Su'ul khatimah. Nanti saja kalau sakit, saya akan beramal saleh. Ternyata dia sehat, kuat, ternyata kecelakaan, mati mendadak. su'ul khatimah. Di rumah sakit dalam keadaan patah tulang, dalam keadaan setengah mati setengah hidup, yang diucapkan di mulutnya adalah nyanyian, lagu. Disuruh la ilaha illallah, dia tetap bernyanyi. Mengapa? Ternyata sebelum kecelakaan di mobil itu dia mendengarkan musik, lagu yang dia sukai, menghentak-hentak kepala, menghentak kakinya, menggoyang-goyangkan kepalanya dengan berdendang, tiba-tiba kecelakaan. Tidak bisa ditalqin. Qul la ilaha illallah, tetap bernyanyi dia sampai matinya. Su'ul khatimah. Ikhwan ibn a'azallah, sabiqu fi ajalikum, maka dahuluilah ajal. Sebelum ajal datang, kamu beramal saleh. Qabla an tanqadi ajalakum, sebelum habis masa ajal kalian. Fataruddukum ila aswa'i a'malikum, jangan sampai kalian dikembalikan pada sejelek-jelek amal kalian. Fa inna qauman ja'alu ajalahum lighairihim wa nasu anfusahum, karena sebagian mereka menjadikan ajal-ajalnya untuk orang lain dan melupakan diri-diri mereka sendiri. Fa anhaakum an takunu amsalakum, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka aku melarang kalian agar jangan seperti mereka, mementingkan orang lain melupakan dirinya sendiri. Walwaha, alwaha yuqal lil isti'jal, diucapkan kalimat ini untuk bersegera. Waha, waha, segera, segera. Tapi itu bukan makna, bukan makna, itu maksud. Maksudnya adalah diucapkan ketika kamu ingin segera. Kalau di sini apa? Hayo, hayo. Apa artinya hayo? Ya gak ada. Tapi diucapkan kapan? Ketika mendorong orang agar segera beramal. Taib. Thumman naja an naja, kemudian keselamatan, keselamatan. Artinya segera kalian mengambil keselamatan. Fa inna wara'akum taliban hasisan amruhu sari', karena di belakang kalian ada yang sedang mencari kamu, yang sedang membidik kamu, dan tidak lama. Amruhu sari', urusannya cepat, tiba-tiba datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mencari kamu? Mencari kita semua. Al-ajal. Kita berjalan, kita berlari, kita pagi berangkat, sore pulang, dalam keadaan kita selalu diikuti oleh kematian. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Kamu beramal, terus berdekat. Kamu diam, tetap mendekat. Maka rugi. Kalau dia diam, tidak beramal soleh, apalagi bermaksiat. Maka ketika datang, dalam keadaan belum bersempat, bertaubat. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.